stres nanti yang hilang lan mekebar mengalahin tiang dini rasa sepi hidup tanpa ragan beli stres nanti yang hilang lan metilar ngalahin tiang jani dumogi rahayu pemargin beli nedi. Mungkin rahayu pemargin balinde.